Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amuka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anbar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftaqi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u. Ma'ahu artinya para sahabat kanjeng Nabi. Asyidda'u alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, walas asih, dekat dengan sesama umat Islam. Bainahum, niki setengah saking sifat kemuliaan, sifat keagungan lan kemuka utamani para sahabat. Nah, wong kafir keras tegas, tapi di kalangan sendiri porto penuh kasih sayang. Monggo kita tiru. Ruhama'u bainahum. Tarauhum ruk'an sujadan. Anda melihat mereka-mereka sahabat porto ruku sujud. Yabtahu lam yuhadrillah. Arab-arab ridani Allah Ta'ala. Arab-arab rahmati Allah Ta'ala. Itu sahabat. Rukkan sujata yabatahuna fadlan minallahi waridwana. Saking khusu'e rukuk, saking suwene sujud, tarahum. Nggih. Ketinggal min atari sujud. Jadi saking suwene rukuk, saking suwene sujud sampai membekas di antara kening-kening mereka. Niku sifatnya sahabat, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Sifatnya sahabat. Min asari sujud. Zalika masaluhum. Fit taurati wa masaluhum fil injil. Kemuliaan sahabat. Keutamaan sahabat diterangkan. Dalam kitab Taurat. Nabi Musa. Dalam kitab Injil Nabi Isa alaihi wassalam. Ngoten, saking mulyane sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Kazarin akhraja syatahu. Kados gogo pari nggih, buah-buahan niku saged nyukulno napa niku 700 benih. Niki Al-Qur'an. Yen apa? Berarti Allah Ta'ala mulya sahabat itu mboten main-main. Mboten main-main. Sejak mereka-mereka masuk Islam, angsal dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal, waduh. Dipun petunjuk terus dene Allah Ta'ala. Dan parima unah hidayat dari Allah Ta'ala. Mereka nilai ana uang kok benci kali sahabat liyaghidho bil kufariku kafir. Dia kafir. Wah sahabat kok yang muliani, sahabat kok yang unuh gedini derajati di napa niku dibenci wong sing benci kalau sahabat liyahidu kufar kafir. Ini menurut Imam Malik bin Anas rahimahullah taala wonten ing kitab tafsir Sawi wonten kitab Ibnu Katsir nerangaken ngoten niki setengah saking kemudian sahabat lan niki wonten kitab namine An-Nasab wal Musahara baina ahli baiti was sahabah niki kula asal hadiah saking Al Habib Zaid bin Husain bin Ahmad Al Hamid Tasuruan jazakumullah asal jazak namine kitabe An-Nasab wal Musahara. Jadi nasab nasab sahabat itu masya Allah sambung kali Kanjeng Nabi Pak. Wonten sahabat sing dadi marota Kanjeng Nabi enten. Sedeniku bersedek radhiyallahu an. Jadi Musa Kanjeng Nabi. Kaping kali berkhotbah radhiyallahu an juga menjadi mertua Kanjeng Nabi, masya Allah. Untuk itu mereka-mereka orang-orang Asia itu benci entek. Kalau bersyukur radhiyallahu anhu, mereka teman-teman luar biasa. Malam-malam mereka-mereka orang Asia itu mengatakan sonamai Quraisyin, sonamai Quraisyin. Duha berhalanya orang Quraisy. Innalillah, masya Allah. Sonamai Quraisyin buat main-main pak. Jadi orang-orang Asia Rafidho. Ini aku yang menamai Abu Bakar Siddiq. Mereka berkata, ini aku berkata, dia namai, so namai Quraisy. Dua berhalanya orang Quraisy. Berhala pak, ya apa pak? Padahal Al-Quran mau mengatakan, ini apa? Asidda wa'alal kufar ruhama ubainam. Tarahum rukan, sujudan. Rukuk sujud, rukuk sujud. Dadakan. Ambil wong si Arab itu dengan oh, so nama Quraisy. Hati-hati. Hati-hati mungkin. Kan mire gak kena. Pidatone Alhad Abdul Qadir bin Ahmad bin Usia Sekap Padu Khaliko. Oh. Senajan itu abid. Kalau Alawi. Lek mencaci mati sahabat. Itu bukan Pak Alawi. Bukan Habib. Dicabut. Napa niku titile Habib bin Allah taala. Ngoten. Kata Pak. Di mereka-mereka niku masyaallah, tadi mati bengok-bengok kata niku. Si fulan mati bengok-bengok. Pengen si mati melet Pak, naudzubillah min dzalik. Mata mendeli. Niki semangat-ingatan. Apa sebabnya? Sebab mereka-mereka mencaci maki sahabat. Padahal Quran mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho terhadap para sahabat. Sebaliknya, sahabat ridho dan Allah Ta'ala. Tibal balik. Dada'an di tohut-tohut. Masya Allah. Ya. Niki hati-hati sampean. Mergane kula kalesan yun Allah taala. Sedaya sing hadir senajan udan iki alhamdulillah sing hadir kata. Sedaya sing hadir. Muga-muga kula sak keluarga sampean kabeh sak keluarga sak pinuturun muga-muga mati husnul khotimah. Mati beto iman, mati Islam ala al-sunnah wal jamaah. Amin nggih, alhamdulillah. Semakin monggo sampean semak niku. Niki setengah saking napa niku? Kemulane Siti Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qur'an mengatakan ngeten. Wonten surat Al-Ahzab. Juz 21. Ayat 6. Ngeten. Qala Allah Ta'ala kadang-kadang ngeri ya, beri ke batin enten. Allah ta'ala bu, an-nabiyu awla fil mu'minina min anfusihim. Terus, wa azwajuhu ummahatuhum. Habisah. Ulangi malih. Niki Al-Quran. Surat Al-Ahzab. Juz 21 halaman ayat 6. Allah dawuh annabiyyu utawi kanjeng nabi iku aula luwe welas luwe cinta bil mukminina maring wong-wong mukmin. Kena apa sampean? Sama iki lho Pak, wong mukmin ahlus jamaah dicintai kalian kanjeng nabi. Sampeyan kali kula dari wong mukmin muslim ahlus jamaah dipun cintai kalian kanjeng nabi. Al-Qur'an aula bil mukminina min afusihim timbang awake wong mon dhewe. Lho kok ngono banar iya? Sebab kanjeng nabi ya ngejak teng kemaslahatan. Ngejak datang keselamatan dunia akhirat kanjeng nabi. Niku sebab iki. Kanjeng nabi yen ajak-ajak teng keselamatan dunia akhirat. Kemaslahatan akhirat kanjeng nabi, welas sesamaan. Raufur rahim. Sejak zaman kali kula digandoli nafsu. Masya Allah. Lai apa edewe? Masya Allah. Dijak dan kerusakan. Nuruti hawa nafsu. Padahal beli diadakan terangkan. Aula bil mu'minin min anfusihim. Artinya para bapak. Lek kanjeng nabi. Saking welase teng sampean. Kerantan kanjeng nabi. Ngejak dateng keselamatan dunia akhirat. Timbang awak kita kiambak. Sebab umum menungso niku jana kesang budi dan kerusakan. Bila saya kuniko kanjeng nabi kudul weh ditaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tebet ditaati. Sebab kanjeng nabi welas teng sampean. Kanjeng nabi ajak-ajak bagus teng sampean. Kanjeng nabi ajak-ajak selamat teng sampean. Lajeng terusane iki, Pak. Wa azwaju ummahatuhum. Garwa-garwa de kanjeng nabi niku ummahatuhum minangka ibu-ibune wong mukmin. Artine wong ibu haram dikawin. Jadi janda jadi kanjeng nabi ndak boleh dikawin. Tidak berarti ibu didelok mboten angsal. Senajan ibu berhubung garwane kanjeng nabi kudu nak hisab aling-aling. Hijab. Iki terangkan ngeten. Wonten tafsir Munir bahwa kita terangkan fa innan nabiyya mongko sak temen kanjeng nabi iku la ya'muruhum gak perintah nabi hum ing mukmin wala yardo kanjeng nabi gak ridho minhum sangmin illa bima fi salahuhum wa najahuhum kecuali kanjeng nabi ngajak teng mukmin datang ke maslahatan ini datang ke napa niku kebejai. Lajeng fahuwa kanjeng nabi iku arafu luwe welas rauf arafu luwe welas bihim dengan wong mukmin wa aqabu lan luwe asih alaihim ing atase wong mukmin. Alhamdulillah mergane monggo para bapak sing hadir kabeh niki selain kali kula sing kata-kata mau selawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Wonten ngene tafsir sawi benerangaken. Saya muni ngocan iki. Insyaallah sampai lepas itu gak bakal mati sampean. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekali. Fa in tawallu 7 kali. Fa in tawallau fa qul hasbiyallahu la ilaha illallahu wa rabbul 1 2 3 4 5 6 7. Insyaallah. Kagak mati aku. Mboten bisa sumber sampe ya. Polae panur mangung rak mun menapa ja'akum. Berarti kanca-kanca niki lek subuh mun nelako ja'akum sekali. Terus tambahi wa in tawallau 7 kali. Marib ngoten, maca ngoten, malam ndak mati insyaallah. Niku setengah saking napa niku mukjizate Al-Qur'an, setengah saking utamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kaya jimat ta, Kanjeng Nabi kira kaya jimat. Laqad ja'akum apal nggih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus Kanjeng Nabi luwe welas, Kanjeng Nabi luwe asih dateng tiyang-tiyang mukmin. Bima da'ahum ilaihi. Ing dalam barang pengajak sing ajeng mengajak datang mau mukmin. Sejelawae. Izhua krono utawi Kanjeng Nabi. Iku ya da'wa ajak Kanjeng Nabi. Gitu. Ini loh. Sangat saking sifat mulia nih Kanjeng Nabi. Ajak napa? Ilan najati maring selamat. Berarti lan kula pada bapak sampeyan pada basdaya lek keping selamat, ayo kita ikuti apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi. Lan monggo didoi napa sing pun larang dene Kanjeng Nabi. Ya du ilan najat. Sejil awake dhewe. Wal fusum tad'uhum ilal halak. Lek menungso punya hawa nafsu aja-aja rusak naudzubillah. Waduh. Hura-hura, minuman keras, zina, masya Allah. Termasuk mut'ah, masya Allah. Ini hati-hati, amin. Ini juga wonten tafsir Munir, juz 21 halaman 244. Lawau bandur, nopo hae ummahatuhum, walakan, alatan dawah, wa azwajuhu ummahatuhum. Garwa-garwa ne Kanjeng Nabi iku minangka ibu-ibune wong mukmin. Fil hurmah haram dinikah. Wa ta'dhim lan diagungken. Dimuliakan garwa ne Kanjeng Nabi. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebab masya Allah pak, masya Allah pun, bis amit-amit. Wong siaroh fiza ini kau lebencin tek nak sedo langit datang Aisyah radhiyallahu anha. Wong siam bangil dia ni kau, wah lagi ngilang-ngilang tempean. Hati-hati, sopo Aisyah sopo. Adalah istri Rasulullah yang paling dicintai. Niki ada 10 kemuliaan ni, semak niki. Ada 10 kemuliaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha melebihi garwa Kanjeng Nabi. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fudiltu. Diutamakno ingsun. Fudiltu. Saya diutamakan. Saya dilebihi. Ala nisa'il nabi. Aku lebih utama daripada istri nabi dengan 10 perkara. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha niku ada 10 kelebihan. Ada 10 kemuliaan dibanding garwa-garwanya yang lain. Satu. Niki Aisyah dawuh, satu. Beliau tidak pernah kawin perawan selain aku. Sedoyo garwa kanjeng Nabi janda kabeh. Sampai kalau dicengot janda. Hanya Aisyah yang pikir. Jadi qalat lam yankih bikron tetu ghairi. Kanjeng Nabi mboten nate nikah. Tidak pernah kawin perawan selain aku tidak pernah. Enggak Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah sing aji kata. Udal kono dresik kata alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih. Satu. Dua. Walam yankih imra'atan abawaha muhajirani ghairi. Kanjeng Nabi mboten ngawini istri sing bapak ibune niki hijrah. Selain saya ndak ada. Jadi kanjeng Nabi hijrah, bapak ibune Aisyah ikut hijrah. Sinten niku ngeniku Bapak Siddiq ambek Umi Rawan hijrah ke Madinah. Selain aku ndak ada. Oh, tempat kebanggaannya Aisyah radhiyallahu anha. Tiga, wah. Wa anzalallahu azza jalla bara'ati minas sama. Allah taala mendurun wahyu untuk membebaskan saya dari fitnah isik, dari penyelewengan. Nurun wahyu minas sama saka langit. Entena mendungso sak donya wis mulai zaman Nabi Adam sampai istri kiamat sing dibebasnya Allah Ta'ala langsung ke langit. Sayyidina Aisyah tidak ada radhiyallahu anha. Mulia Pak, Masya Allah. Datai Nabi Syiasya Rafidah Dwila ilan tek amin. Aisyah dan roh ke jahannam. Aisyah wis mas macam-macam. Masya Allah. Nau dibilang dalik. Hati-hati sampean. Yang keempat, Bajau Jibril. Jibril. Kita sebut tangan sutra. Saya sargo. Jadi Pak Kanjeng Nabi sudah foto Pak. Foto. Ilu Muhammad. Potrek ibu jomu. Jadi sudah potrek. Cuma ini potrek. Bantu kaya potrek bawah ini. Jadi ada kain sutra dari surga. Di situ. Di gambar Aisyah. Bila. Bila. Bila. Jauh tekau bukan Nabi Jibril disurati orang gua gambarku minas sama isok langit fi hari roten in dalam kain sutro makola tuzawi juha bi anna imratuka nikiru kiru harokati tuzawi juha maaf tuzawi juha ngawi di Sir Muhammad haing iki mro'ah fa inna salman iki kabar iki iku imra'atu kabujumu. Jadi sing milih Aisyah Rolanda kan iku Allah Taala, Pak. Lek ana wong siar rafidho ngilokno Aisyah berarti ngilokno Allah Taala. Temenan iku. Jadi Kanjeng Nabi dipun pilihaken garwa Aisyah itu atas pilihannya Allah Taala. Mustahil Allah Ta'ala niku milih wedok kaki kanjeng Nabi kok elek. Mustahil, mustahil saestu. Wong iki gambar Aisyah pada sutra teko sarga. Dados karo kanjeng Nabi duwila-ila napa ngoten. Aisyah membunuh ngeracuni kanjeng Nabi macam-macam. Innalillahi wa inna ilaihi masyaallah. Berarti menghina Allah Ta'ala, temenan. Berarti menghina Allah Ta'ala. Atau satos lu. Atau satos. Lek tetap ngunai. Kita nono. Lek matir gak jadi challenge idono cangkemku. Temenan. Bengok-bengok. Melet-melet. Masya Allah. Sebab ini kau. Sing melakan garwa kanjen Nabi Allah Ta'ala. Lah Allah Ta'ala mustahil. Milenok kanjen Nabi kekasihnya Allah Ta'ala di milenok itu sing elek. Mustahil. Dan tajak napa? Hargani Aisyah dipunjuluki Habibatu Habibillah Rabbal Alamin. Ngoten. Julukane lho. Mboten main-main. Aisyah Habibatu Habibi Rabbil Alamin. Aisyah adalah kekasihnya, kekasihnya Allah Ta'ala. Cinta kanjeng Nabi. Bisa. Pergani bang wasi Arabido, toba topo mundur mati, toba topo mundur mati. Aisyah, Habibatu, Habibi Rabbil Alamin. Lajeng yang kelima, wakuntu agtasilu, mas mak, wakuntu agtasilu, ana, insun dan Aisyah, wau kan Nabi, bi ina in wahidin. Indale wadah banyu siji. Waduh. Kula ben tau, Pak, mantan nanyar madus bareng bojo kula. Waduh, aduh sedap, masyaallah. Kenapa ngoten teman nggih? Ya jenenge pakaian. Dadi satu napa niku wadah toya lek cara saiki bol. Nggih, dicipu kanjeng Nabi Aisyah. Diku fi inain wahidin. Di tempat air satu. Digadis pengeluru. Kira-kira kocok-kocok tahu ngotin. Lekulah tahu gelak lekulah ngotin. Bien. Ya. Eh Nadib ya. Lekulah gelak bien. Hai bucu atuh pengeluru. Masya Allah. Ini gini. Wah. Saya gak di bucu kali guyu. Ya. Menang saya gak di bucu kali guyu. Gini Pak. Coba apa ya. Fi ina'in wahidin. Jadi Aisyah bangga. Aku tahu siram. Bareng kanjeng Nabi. Fi ina'in wahidin. Pada satu tempat. Air. Hebat. Yang keenam. Banyak Aisyah niku digarwa kanjeng Nabi. Beliau umur 7 tahun. Lajeng patute Aisyah umur 9 tahun. Jalit. Jadi kanjeng Nabi kok ngomong. Kanjeng Nabi sholat dalu-dalu. Aisyah ini ku dilojor kanjeng-kanjeng Nabi. Ini ki kanjeng. Dalili wong-wong. Wong menyentuh. Bojo ini gak bakal ini. Kanjeng Nabi sholat. Di Aisyah ini ku malang itu. Sari ini. Sari nenek niki. Wakan anak Nabi Yusali sholat. Wa ana mu tadi datun aku melintang. Bain adahi. Antara ini ngerti kanjeng Nabi. Malam yakun yap alu dalika. Bi wahidatin min sa'ihi huaydi. Gak ono. Kerwani kanjeng Nabi. Sungguh gak ono liani aku. Kanjeng Nabi sholat. Aisyah radhiyallahu anha iku tidur telentang. Ada ngersani kanjeng Nabi. Malam saking cinta Aisyah datang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kanjeng Nabi cinta teng Aisyah radhiyallahu anha. Dadane cara si Arabido. Aisyah ngeracun kanjeng Nabi. Ketukeran perkara, Pak. Dengan alasan apa Aisyah itu kok ngeracun kanjeng apa alasannya? Itu semua adalah rekayasa kebohongan yang ditimbulkan orang-orang Yahudi. Temenan iku. Wong kanjeng Nabi mencintai Aisyah, bali Aisyah cinta karo kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasane? Aisyah dek kok ngeracun kanjeng Nabi alasane nopo? Gak masuk akal. Tidak masuk akal. Niki. Nomor 6. Wakana 7. 7 Wakana lan ono iku yang gil temurun alai kata Nabi apa al wahyu wahyu wahua hale utawi Nabi iku ma'i sarta ingsun. Para bapak, para jerek, kanca-kanca kabeh, khusus si jamaah masjid aku bangil. Kanjeng Nabi menerima wahyu selama 23 tahun. Kanjeng Nabi diangkat dadi Nabi beliau umur 40 tahun. Kanjeng Nabi sedo umur 63 tahun. Matulu sampai sidak telu berarti 23 tahun. Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhir al yauma akmaltu lakum dinakum al ayat. Itu semua ayat-ayat Kanjeng Nabi turun selawat 23 tahun tidak pernah turun kecuali Kanjeng Nabi ada di samping Aisyah radhiyallahu anha. Oh, tenpak. Ya nopo? Jadi tiap waktu turun, wahyu turun itu Kanjeng Nabi wonten sandinge si Aisyah radhiyallahu anha. Dadakno wong si Aisyah dadi kafir-kafir, masyaallah. Ya nopo? Mboten masuk akal, mustahil, mustahil, mustahil. Mergane Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Husain Sekap Leono Ba'alawi Abib kok mawi sampe mencaci sahabat copok kitel Ba'alawi ini. Copok itulah betul. Karena ini ya. Manusia terdekat kali Nabi di kafir-kafir. Apa? Mereka yang mendolek is. Mendolek konco-konco. Dolek ono. Sijai. Apa ada? Orang-orang si asing dari wali. Tidak ada. Sandonya tidak ada. Betul itu. Lek kalau goro wantem ono kulo. Satu pun tidak ada orang Syiah Rafido yang diangkat jadi wali ini Allah Ta'ala. Tidak ada. Sebab orang jadi wali inna awliya Allah la khaufun alaihim wala alladzina amanu bihi takun iman takwa. Lah orang Rafido Syiah mbok imane takwae jelas tidak. Karena mereka senang mencari masyarakat. Senang ini mut'ah. Senang ini bohong. Tidak mungkin mustahil dari wali. Di atas sih. Sedaya kancakulo alhamdulillah. Udan jernih kau ingin sing ngadiake alhamdulillah. Muka-muka manfaat kabe amin gih. Amin. Amin. Rabbal alamin. Jadi Kanjeng Nabi. Tiap-tiap diturun wahyu. Pasti beliau di samping Aisyah radhiyallahu anha. Iki. Panazilu alil fakju wa huwa ma'i. Lajeng yang ke-8. Masyaallah, masyaallah. Wa qabadallahu nassahu. Wa huwa bainan nahri, bainas sahari wa nahri. Waktu Kanjeng kapundhut wafat. Iku dipun rompo. Kali Aisyah. Kepala beliau kan Rasulullah antara dada dan niki. Gulune Aisyah radhiyallahu anha. Masyaallah, dirompa bi Aisyah radhiyallahu anha. Ngoten iki lho, Pak. Direken wong kafir. Ya apa sok Kanjeng Nabi sedo niku dirompa wong kafir. Ayo. Akal mana yang dibuat? Masyaallah. Kanjeng Nabi sedo itu beliau dirompo, dipeluk oleh Aisyah antara dada dengan tenggorokan dia. Ya apa sampean kira-kira? Ono kiai alim nazak dirompo kan bunyai ini. Oh, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Bunyai orang baik, masyaallah. Apa-apa lain? Kiai lho sedo niku kudu rangkulane bunyai. Niku kiai, pamane Nabi. Ayo temenan lho niki. Geling-geling. Ojo pisan-pisan sampean. Kanca-kanca kula nggih mencaci mati Aisyah. radhiyallahu anhu. Iso murtad sampean naudzubillah. Iso murtad sampean naudzubillah dari. Ya, yang ke-9. Wa mata fil lailati allati kana yaduru alayya fiha. Dari Kanjeng Nabi sedo pada malam tempat giliranku. Kanjeng Nabi kan 9 garwane hari ini ke sini itu bareng dalil. Jenenge Aisyah sedo. Berarti sedone Kanjeng Nabi tepat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Terakhir yang 10 kembali Aisyah doa bagaimana niki? Waktu finafi baiti Kanjeng Nabi dimakamkan di rumahku. Berarti kanca-kanca besok muga-muga haji kabeh amin ya. Lek sampean haji ke Madinah datang pesan Kanjeng Nabi. Datang pesannya Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Umar Khattab dan niku itu asli rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Isa. Muga-muga haji kabeh. Amin ya. Muga-muga iso ziarah datang makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas saili. Bun. Bagaimana komentarnya Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir sangat erat hubungan dan kalikan Nabi juga erat hubungan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu perang Jamal, Ammar mengikuti Ali bin Abi Thalib. Berpihak Ali bin Abi Thalib, Ammar. Malah insyaallah jadi pembantu dekatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana komentar beliau? Jari perang lah, kok menguji-muji? Perang apa? Perang apa? Maisyah. Iku mboten malah perang, iki mboten apa napa-napa, cuma ning menuntut pembunuhan Utsman bin Affan. Mboten tok, Mun. Mboten tok niki. Yang kedua, zaman cema. Kala Ammar bin Yasir dal Jamal sause perang Jamal. Bagaimana komentar beliau? Waqad dzakara Aisyah. Cerita dan Aisyah. Aisyah binti Bakar di Allah naiku anak perang Jamal dari pimpinan dari Ammar bin Yasir. Tapi komentarnya Ammar, ama ingatlah, inna na'lamu, saya tahu, saya berkeyakinan dari Ammar, anna insatun Aisyah radhiyallahu anha iku zaujatu Rasulullah, jadi karena kan Nabi Islam fi dunya wal akhirah. Isa. Jadi Ammar sing tahu perang ini Jamal komentar bahwa Aisyah adalah istri tercinta Kanjeng Nabi di dunia wal akhirah. Dadakno ambek wong Syiah Rafida bangil khususe Aisyah ada di neraka jahanam. Ya napa, Pak? Ya napa niki? Ayo komentar sampean, komentar. Zaujatun Nabi, zaujatur Rasul fid dunya wal akhirah. Lah kan dilapik ambak, dawuh. Qan Muslim batin qala. Qala Nabi Islam, Imam Muslim mengatakan, Aisyatu zauji fil jannah. Aisyah ku ya dadi garko besok ana sarga. Kan Nabi piye, Mbak? Iki lho kitabe. Kula hadiah Sang Al Habib Zaid bin Husain bin Ahmad Al Hamid Pasuruan. Jazakallah atas jaza. Masyaallah niki. Judule An-Nasab wal Musahara Bain Al Bait wa Sahabah. Waca niki. Bahasa Arab. Kaya iso ngaji yo sampean. Nggih. Dadi komek aja piyambak. Aisyah zauji fil jannah. Dadakan masya Allah. Ada seorang Syiah gotek pun. Pun. Teman gotek pun ini. Mengatakan itu, Pak. Mending itu. Innalati. Masya Allah. Saking bencine. Ambil Aisyah. Saking dendam ya Aisyah. Mereka ingatkan. Terakhir. Innalati saktan yang wedok Aisyah. Kurung. Al-Quran mengatakan. Fala takunu kallati naqadat azlaha ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. An-Nahl ayat 92. Artinya Allah berfirman, dan jangan kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Ditenun kuat, dudu dari mali. Sapa iku Aisyah? Ngoten dari Naudzu bilang dalil. Saking dendami orang-orang Syiah Rawidho terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Berarti kesimpulannya Pak, kesimpulannya tiang-tiang sing mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha itu berarti nggih sasaran kanjeng Nabi to. Mencaci kanjeng Nabi itu. Itu semua adalah rekayasa orang-orang Yahudi. Wis ngerti ngono lho, orang-orang Syiah ngikuti yang Yahudi, Pak. Kalau cerita mungkin. Nggih, malam Romali. Bangku Arba'i di Bangil itu, waduh, persis orang-orang Kristen. Nggih jeman-jeman ngoten, ya Allah, ya Allah. Ya nopo niki? Arba'inan ini, Pak. Acara niku, nggih kok. Ono organi, ono gitare, ono gambuse. Iki yo apa niki? Yo napa niku? Kan nyumbang. Husin. Masyaallah. Ono nguling dabrak-brikno. Nggih. Ono ngene lawang dabrak-brikno. Ngoten nggih, Pak. Persis. Dan acara Yahudi Nasrani persis wis gak buat. Lagi tembotan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tempat siji banget tak. Muga-muga kita sedoyo sing hadir oleh syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al rahmati Allah taala lan oleh ridane Gusti Allah taala. Bagaimana? Ni wau. Wala takunu kal ladzina qatat ghuslaha min bal quwwatin angkasa. Wahiyati alati dari ni kau fungsi A. Iku Aisyah iku. Nakobot iman dua imanaha sing rusak iman deh. Ya opo. Aisyah iku dirusak iman deh dewi. Anah irtadat. Aisyah murtad dari ni. Tekon di murtad itu tekon di pak. Masya Allah. Kanjeng Nabi ni lo. Sedane dan gini dada Aisyah. Kok iso murtad kondi? Kalau orang bukan orang Yahudi, tidak mungkin, mustahil Pak. Mekaten alhamdulillah. Tinggal 4 menit. Barangkali ada masalah-masalah, monggo kita adakan dialog. Monggo, silakan. Sementara alhamdulillah sing ngaji kata, alhamdulillah kledek-dekai, mana sing ngaji kok dresih. Ternyata alhamdulillah banyak. Muga-muga ilmu sing manfaat. Amin. Monggo. Silakan para bapak para saudara. Pandur. Yang. Bagaimana hukumnya kalau orang Islam kok mencaci Aisyah? Kalau kena Islam, orang murtad itu wajib tateni dia. Ngoten hukum lagi. Hukum lagi. Kalau ada orang Islam ngaku Islam tapi mencaci Aisyah, itu hukumnya murtad hukum itu losatos. Nggih, ada monggo bareng kita tawasul dengan Nabi Rasulullah. Nggih, ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi'ash shani wat daraji afata ya jiratal alamin Ya uailal judi wal alu baitil mustafa duri hum amanul azifazak alu baitil mustafa duri hum amanul azifazak syubihum anjumi zuri mislama qad ja'a fi sunan ya rasulallah salamun rafi asyani wat ya rasulallah salamun aliki ya rafi asyani wata al-fataya jiratal alam ya uhailal judi walka wasafinul lillajati idha khifta min sofa alikulli wasafinu lillajati idha qirta min tufa likulli adafan jufi ala takunu kad watasim billahi wasta'in ya rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji atfataya jiratal al ya uhailal juli karomi Rabbi fawfana bi barakatim wadinal husna bi hurmatim Rabbi fawfana bi barakatim wadinal husna bi hurmatim wa amitana fi tariqati wa mu'afati minal fitan ya rasulallah salamun alik ya rabbi asyani wa taraji ya rasulallah salamun alik ya rabbi asyani wa taraji fataya jiratal ala ya uhailal judi wal karami. Para bapak persesoyo mulai mulai mondok biang tentang beras Jombang tentang langsung Jawa Tengah singkulon jiniku pekih kalinahu ini yang beda saya pekih enakku. Hadis nggih kula waca nggih kula ngaji nggih is mboten nemen. Setelah saya pulang alhamdulillah dibimbing oleh Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Husin As-Sakaf. Dibimbing oleh Al-Habib Al-Ustaz Zaid bin Husain Al-Hamid. Dibimbing oleh Habib Tauhid bin Abdullah Al-Kaf. Dibimbing oleh Habib Jinaniku Ahmad bin Zain Al-Kaf. Alhamdulillah. Tahu bagaimana kesesatan orang-orang si Arabido. Dari itu kalau Pak, insyaallah mulut yang kurang satu bulan saya tepat umur 76 tahun. Wis suwe Pak. Muga-muga kaya wonten sing terusaken kula nggih, purun nggih. Nggih, terusaken. Wis tuwek Pak. 76 tahun. Saya lahir tanggal 7 Mulud tahun 1358. Kita ngaji umroh ini tepat. Umur 76 tahun. Sisa-sisa umur saya akan selalu saya gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya untuk membentengi orang-orang Islam dari kesesatan syiarawidah. Muka-muka oleh ridhani Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halal banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah banatina. Kula terima kasih Mas Udan patah sing dene hadir alhamdulillah muga-muga oleh ilmu syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.